wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Ithaful Kiram di syarh Kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram. Qala syarih hafizallahu ta'ala wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi. Di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, ya, mustabihat, perkara yang samar, tidak diketahui oleh banyak orang. Dalla ala anal qalil, maka ini menunjukkan, yaitu mafhum mukhalafah, menunjukkan bahasanya sedikit, wahumul ulama, itulah para ulama, itu mengetahui hukumnya. Faman ittaqa as-subhat, siapa yang jaga diri dari subhat? Ittaqa jaga diri, yakni ibta'ada, menjauh anha dari subhat. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dia membersihkan agamanya li'alla, supaya tidak terjumus dalam hal-hal yang haram. Istabro'a artinya baro'a dinahu, membersihkan agamanya. Wa nazahahu, dan agamanya. Min aklil haram, dari memakan yang haram. Li'annahu ihtata fil amri, karena dia hati-hati. Wal irdu, kehormatan itu artinya adalah diri. Wal hasab, dan kemuliaan yang dimiliki seseorang. Wa ilam yakun lil abaihi syarafun, meskipun nenek moyangnya tidak memiliki kemuliaan. Hasab seringkali artinya kemuliaan nenek moyang. Maka di sini al-irdu diartikan dengan hasab, namun hasab yang tidak mensyaratkan kemuliaan, adanya kemuliaan nenek moyang. Dan al-irdu itu sasaran pujian dan celaan. Istabra'a li'irdihi, membersihkan kehormatannya, yakni artinya mencegah ucapan manusia tentang dirinya. Karena seandainya dia terjumus dalam subhat ini, niscaya banyak orang akan membicarakan dirinya. Dan jadilah mereka mencelanya. Mereka membahasnya bil kalam, dengan kata-kata. Adapun jika dia tinggalkan subhat ini, maka manusia tidak komentar tentang dirinya. Maka di sini ada hal yang menarik, beliau katakan fadalla ala anal insana yatajannabu mayudhammu bihi. Maka di sini kita jumpai kaidah, ya, kaidah hidup. Maka berdasarkan hadis ini, istabra'a li dinihi wa irdihi, menunjukkan bahasanya hendaklah seorang muslim itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang yudhammu bihi, yang menjadi sebab dia dicela, dibicarakan orang, dibicarakan negatif oleh orang. Maka orang itu meninggalkan hal-hal yang menyebabkan orang bicara negatif tentang dirinya, maka niat semacam ini satu hal yang tidak salah. Ini satu hal yang tidak salah, tujuan yang benar. Ini karena Nabi memotivasi orang untuk meninggalkan subhat dengan mengatakan istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka bersilah nama baiknya ketika dia meninggalkan hal yang subhat. Wala yaj'al an-nasa sabilan ila dhammihi, dia tidaklah jadikan manusia punya jalan untuk mencela dirinya. Wa sya'ir yaqul, dan penyair mengatakan man da'a an-nasa ila dhammihi, siapa yang mengajak orang untuk mencela dirinya, dhammuhu, maka banyak orang akan mencela dirinya, bilhaq wa bilbatili, baik dengan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan ataupun yang tidak. Sehingga nasihat beliau, fal amru alladhi fihi majadun lil kalamin nasi utukhu, maka hal-hal yang fihi padanya majalun ruang likalaminasi komentar negatif manusia utruku, tinggalkanlah. Sudah tariqa alaihim, tutuplah jalan sehingga orang tidak bisa komentar negatif tentang Anda. Ya, hada minal wara, dan ini bagian dari wara. Ya, maka kita jumpai dalam hal ini, kita jumpai dalam hal ini satu dalil atau kemudian kelompok dalil yang menunjukkan hendaknya orang itu tidak takut celaan orang yang mencela. Ya, Al-Maidah 54, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak khawatir, tidak takut celaan orang yang mencela, komentar negatif orang yang komentar negatif. Dan di sisi yang lain, menghindari komentar negatif orang, Nabi puji. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka gimana komprominya? Maka komprominya tentu walai khafuna lahum matalaim. Walai khafuna lahum matalaim, tidak takut celat orang yang mencela itu berkaitan dengan hal-hal yang nyata-nyata adalah syariat, satu hal yang nyata-nyata tuntunan Allah dan Rasulnya, mansus alaih, satu hal yang ada nasnya, mujma'un alaih, hal yang disepakati oleh para ulama. Maka hal-hal semacam ini, atau kemudian satu hal yang dalam bahasa Ibnu Al-Qayyim namanya hukum Allah munazal, hukum Allah yang jelas-jelas hukum Allah, maka di situ berlaku wala khafuna law matalaim, tidak takut celaan orang yang mencela. Selama kita berada di jalan kebenaran, maka orang mencela yang rajin salat jamaah ke masjid, jangan ambil pusing. Orang banyak orang mencela orang yang wanita yang berjilbab tutup aurat, jangan ambil pusing. Jangan ambil pusing, jangan takut celaan orang yang mencela. Namun hal-hal yang memang bisa menjadi sebab celaan manusia, dan itu statusnya subhat, atau kemudian statusnya masail istihadiyah, dan pendapat yang tersebar di masyarakat, pendapat A. Jika kemudian kita praktek di ruang publik dengan pendapat B, maka itu akan menimbulkan celaan orang yang mencela, komentar negatif orang yang komentar negatif. Maka hendaknya seorang muslim hati-hati ketika dia meyakini itu pendapat yang benar, tidak harus di ruang publik prakteknya. Tidak harus di ruang publik prakteknya jika itu menyebabkan celaan orang yang mencela. Karena menghindari celaan orang yang mencela satu hal yang terpuji. Faman ittaqa subhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Apalagi kemudian maka di sini dicontohkan dengan subhat, demikian juga hal-hal yang masail istihadiyah yang ketika dipraktikkan di ruang publik itu memancing komentar-komentar negatif. Maka selainnya seorang itu menghindarinya. Kemudian faqad istabra'a li dinihi wa irdihi dalam menunjukkan bahwa seorang itu sebagaimana dia jaga agamanya supaya tidak kurang, maka demikian juga dia jaga kehormatannya. Tidaklah dia biarkan kehormatannya yulaku wa yukhdasu. Yukhdasu maknanya aba, jadi dicela. Dan yulaku, sebentar. Yulaku makna asalnya mengunyah, atau dikunyah-kunyah, artinya jadi bahan omongan orang. Ada seorang penyair mengatakan, asunu irdi, aku jaga kehormatanku bimali, dengan hartaku. Ini sampai keluar harta, yang penting orang tidak mencela nama baiknya. La udannisuhu, aku tidak mengotori kehormatanku. La barakallahu, tidak ada, tidaklah Allah memberkahi. Ba'dal irdi, itu tercela bil mali, Allah tidaklah memberkahi harta ketika nama baik itu hancur. Ahtalu lil mali, maka aku kemudian melakukan usaha lil mali, untuk mendapatkan harta. In udia, jika aku dimusuhi, fa ajma'uhu, aku bisa mengumpulkannya. Walastu lil irdi, in udia bimuhtali, namun aku tidak bisa bimuhtali melakukan berbagai macam upaya atau usaha lil irdi, untuk kehormatanku, in udia, jika dimusuhi. Maka beliau katakan, jika maka sang penyair mengatakan, jika kehormatannya itu sudah hancur, ya, maka tidak ada usaha yang bisa dilakukan. Namun jika hartanya hancur, hartanya dimusuhi hancur, maka masih bisa saya cari. Tapi kalau nama baiknya itu sudah hancur, maka saya tidak bisa punya hilah, saya tidak punya upaya dan upaya untuk mempertahankannya. Waman waqa'a fi subhati, siapa yang terjumus dalam subhat, ay akhadha bil amri al mustabah, mengambil perkara yang mustabah, tidak jelas, yang tidak diketahui apakah itu halal atau haram. Faqad waqa'a fil haram, sungguh dia terjumus dalam hal yang haram. Kalau di Jami' Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab menjelaskan bahasanya waqa'a fil haram di sini ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama mengatakan waqa'a fil haram artinya melakukan hal yang subhat itu hukumnya haram. Melakukan hal yang subhat, mengambil yang subhat itu hukumnya haram. Kemudian penjelasan yang kedua yang dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali di Jami' Ulum wal Hikam, waqa'a fil haram di sini artinya mengantarkan kepada yang haram. Dan penjelasan kedua ini yang diambil oleh Asy-Syarih Syaikh Al-Fauzan. Fihi, isi hadis ini, takdiru kalimatin, ada satu kata yang muqaddar. Ada satu kata yang muqaddar. Qad waqa'a artinya awsyaka, hampir. Huwa ma waqa'a, dia tidaklah masuk dalam hal haram, namun awsyaka, hampir masuk dalam, terjatuh dalam hal yang haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba masalan, membuat permisalan lidzalika, hal itu mahsusan dengan sesuatu yang konkret yang diketahui oleh manusia, yaitu hima, daerah larangan, yaitu padang gembalaan tertentu, padang gembalaan mubah milik umum tidak bertuan, yang diblok oleh seorang penguasa, itu hima. Dan hima itu ada yang zalim dan ada yang boleh, ya Allah, dan ada yang tidak boleh karena dia kezaliman. Hima itu boleh manakala untuk kepentingan negara. Maka ini ada padang gembalaan tidak bertuan, ini milik umum, sama penguasa diblok, ini tidak boleh. Tidak boleh rakyat gembalakan ternaknya di sini, karena ini khusus ternak-ternak milik Baitul Mal, ternak-ternak milik kas negara. Maka itu hima yang hak. Tapi kalau dia blok, ya pada gembalaannya itu untuk ternak pribadi sang penguasa, nah ini zulmun. Bil hima alladhi, itulah hima yang yahmihi walul amri, penguasa itu menjadikannya sebagai hima lidawab, untuk hewan. Wa ja'aluhu, dan dia jadikan untuk unta sedekah misalnya. Semisal hima yang dilakukan oleh Abu Bakar, hima yang dilakukan oleh Umar untuk unta-unta sedekah. Fal Malik, maka seorang raja dia punya hak untuk melakukan hima, berarti apa? Ngeblok gitu ya. Minal kala rerumputan. Dia bisa ngeblok rerumputan, yaitu padang gembalaan. Li ajli, manakala itu dalam rangka hewan ternak milik kaum muslimin secara umum, yaitu kas negara atau unta sedekah atau unta Baitul Mal alias kas negara. Li annaha, ada karena dengan ngeblok semacam ini ada maslahat untuk ya, rakyat seluruhnya, karena ini unta milik negara, milik ini unta zakat yang dikumpulkan oleh negara. Sedangkan di antara kebiasaan para raja di masa jahiliyah, mereka memblok padang gembalaan untuk kepentingan pribadinya, untuk hewan pribadi milik pribadi sang raja. Maka kalau ini zulmun, kezaliman. Tidak dilakukan bahasanya hima model jahiliyah itu kezaliman, karena mereka khususkan untuk dirinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kaum muslimin itu bersekutu dalam tiga hal. Tiga hal ini adalah milik bersama seluruh kaum muslimin, yaitu al-kala, rumput, wal-ma, air, wal-nar, dan api. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk memblok al-usba minal barri. Al-usba, rumput, atau ya, minal bari, ya, padang terbuka. Kemudian dia blok anin nasi, sehingga orang tidak bisa mengakses, yaitu rakyat tidak bisa mengaksesnya. Namun tidaklah dia biarkan manusia dia mengembalakan ternaknya, bahwa dan dia mengembalakan ternak semisal mereka-mereka. Adapun jika dia blok sehingga manusia tidak bisa mengaksesnya, maka ini tidak boleh, ini kezaliman. Dan inilah yang ada di masa jahiliyah. Akan tapi hima yang dipakai oleh, yang dilakukan oleh penguasa kaum muslimin di masa silam, hadza laisa lahum, maka itu bukan kepentingan pribadi penguasa, namun limaslahatil ammah, untuk kepentingan umum seluruh negara. Ala, ingatlah bahasanya setiap raja itu punya hima yang dia blok untuk hewan ternaknya. Dan ingatlah himanya Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Maka Allah Ta'ala memiliki hima. Apa himanya Allah? Himanya Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan, yaitu yang Allah haramkan atas hamba-hambanya. Hal-hal yang Allah haramkan itulah hima Allah. Wa hududillahi kadzalik, disebut juga dengan batasan Allah. Maka hal-hal yang Allah haramkan itu punya dua nama, hima Allah, dan yang kedua adalah batasan Allah. Allah Ta'ala berfirman, itulah batasan Allah, janganlah kalian mendekatinya. Ayat mendekati hima di sini, atau kemudian hududillah di sini, hal-hal yang Allah haramkan. Jangan dekati apa yang Allah haramkan, dialah supaya engkau tidak jatuh ke dalamnya. Itulah batasan Allah, jangan kalian dekati. Fabta'id, menjauhlah dari hal yang haram. Wadhalika, dan hal tersebut dengan meninggalkan hal yang mustabih, hal yang tidak jelas. Karena jika anda bermudah-mudah untuk hal-hal yang tidak jelas, maka anda akan bermudah-mudah untuk hal yang haram. Dan syariat datang untuk menutup dara'i, jalan kejelekan. fatruk, maka tinggalkanlah ma fihi syakun, sesuatu yang meragukan, ila pilihlah ma la syakka fihi, sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Tsumma, kemudian Nabi SAW menjelaskan perkara yang yabitu al-insan, yang mengendalikan seseorang, yaitu hatinya, yaitu baiknya hati atau rusaknya hati. Jika hati rusak, maka seorang itu akan terjerumus dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika hati baik, maka seorang itu akan menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Fal madar, maka yang jadi poros adalah hati. Ingatlah bahasanya di jasad itu ada mudghah. Mudghah artinya potongan daging. Potongan daging kecil itulah al-qalbu, itulah jantung. Dia adalah rajanya badan. Dan potongan yang kecil ini itu sama al-qalba, yang disebut dengan al-qalbu itu jantung, dia adalah rajanya badan. Karena bagian badan yang lain dan anggota yang lainnya adalah pelayannya dan rakyatnya. Jika kemudian baik al-qalbu, maka baiklah rakyat. Maka baiknya dan baiklah anggota badan dan badan. Jika qalbu rusak, maka rusaklah raga, rusaklah rakyat. Li'annahu idha soluha al-malik, karena jika rajanya baik, maka baiklah rakyatnya. Jika rajanya rusak, rusaklah rakyatnya. Dan malikul jasad, dan rajanya badan, hiya al-qalbu, wal-qalbu adalah jantung. Catatan kaki, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Jantung atau hati itu adalah raja dan anggota badan adalah tentaranya. Jika baik raja, tobat junuduhu, maka baiklah rakyatnya, baiklah tentaranya. Jika bejat raja, maka khabusat junuduhu, maka rusaklah juga tentaranya. Ya, maka di sini disampaikan maka jika di sini juga disampaikan oleh pensyarah, idza shalal al-malik shalahat ra'iyyah, wa idza fasada al-malik fasada ar-ra'iyyah. Ya, maka kita tidak mengingkari bahaya penguasa yang rusak. Ya, kita tidak mengingkari bahaya penguasa rusak punya efek negatif pada rakyat, itu tidak diingkari. La yungkar alaih, la yungkar alaihi. Ya, karena ketika penguasa rusak, kemudian dia bikin program-program rusak rakyatnya, rusaklah rakyat. Rusaklah rakyat. Dan tidak kita ingkari bahasanya baiknya penguasa punya dampak. Punya dampak pada baiknya rakyat. Itu tidak kita ingkari dengan dia bikin program-program yang menggiring rakyatnya pada kebaikan. Maka itu satu hal yang tidak kita ingkari. Sebagaimana pepatah Arab yang dikutip oleh Ibnu Katsir, dan beliau diamkan, tidak beliau ingkari, annasu ala dini mulukihim, manusia itu mengikuti agama penguasa. Penguasanya rusak, maka rakyatnya rusak. Penguasanya baik, maka rakyatnya baik. Oleh karena itu kita jumpai ada kemudian pentingnya nasihat kepada penguasa. Apa ini? Kita mengakui bahasanya penguasa itu punya dampak. Punya dampak. Ketika terpilih kemudian penguasa yang rusak, ya, maka jangan kaget jika kemudian makin hari keadaan rakyat secara umum makin rusak. Demikian juga kita tidak, oleh karena itu kita jumpai perkataan Fudhal bin Iyad dan Imam Ahmad yang mengatakan, jika saya punya satu doa makbul, cuma satu saja, maka saya akan berikan kepada doa untuk penguasa. Karena baiknya penguasa, baiknya rakyat. Rusaknya penguasa, rusaknya rakyat. sebagaimana tidak kita ingkari juga ya, bahasanya ya, keadaan penguasa itu cermin keadaan rakyat. Ini dua hal ini tidak bertentangan. Dua hal ini tidak bertentangan. Dua-duanya benar. Keadaan penguasa cermin rakyat. Namun ya, baiknya penguasa sebab baiknya rakyat, rusaknya penguasa sebab akan jadi sebab rusaknya rakyat, itu juga benar semua. Dua-duanya itu betul. Ya, sebagian orang kemudian semangat untuk memegangi penguasa itu cermin rakyat, sehingga yang pokok itu rakyat, sampai-sampai kemudian mengingkari kalau rusaknya penguasa, rusaknya rakyat. Baiknya penguasa, baiknya rakyat. Banyak tempat. Ketika kemudian misalnya penguasa di daerah tersebut, gubernurnya atau bupatinya non-muslim, maka terus semarak. Mereka semarak kuat di situ. Satu hal yang layungka alai, satu hal yang tidak diingkari. Maka gimana ada sebagian orang yang karena rakyat itu, penguasa itu cermin rakyat, maka yang rakyat kemudian ya, apa yang ada pada rakyat itulah yang kelihatan pada pemimpinnya. Kemudian dengan kalimat yang benar ini, kemudian dia ingkari realita yang juga benar. Kalau kondisi rakyat, raja itu mempengaruhi penguasanya. Kondisi raja, penguasa itu mempengaruhi rakyatnya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ini, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini. Idza saluhal maliku saluhat ra'iyatu. Jika penguasa itu baik, rakyat baik. Idza fasadal maliku, jika kemudian rajanya itu rusak, fasadar ra'iyatu, maka rusaklah rakyatnya. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah yang dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Idza tabat al-malik, jika kemudian bagus ya, rajanya tobat junuduhu, maka akan bagus tentara dan rakyatnya. Jika bejat rajanya, maka bejatlah tentara dan rakyatnya. Oleh karena itu, perbaikan itu tidak hanya pada satu arah. Perbaikan itu dilakukan pada semua yang memungkinkan. Ke bawah ya diperbaiki, ke atas jika punya akses ya juga diperbaiki. Di antara bentuknya adalah an-nasiha. Ya, bentuknya adalah an-nasiha. Nah, fahadal hadis, maka hadis itu fihi padanya al-inayah, perhatian bil-qulub, dengan hati. Wa'alal insan, dan menjadi kewajiban seorang untuk memperhatikan perbaikan hatinya. Dan hati itu atau al-qalbi itu baik dengan ketaatan dan istiqomah, rusak dengan maksiat dan menuruti syahwat. Maka menjadi kewajiban seorang untuk ayasa berupaya memperbaiki kalbunya dengan taat pada Allah, menjauhi apa yang Allah haramkan. Rusaknya al-qalbu dan baiknya punya sebab min kibalil abdi, dari arah si hamba. Maka jika ya, dia ingin untuk agar rusak hatinya, maka dia tinggalkan ketaatan, dia lakukan hal-hal yang haram, maka rusaklah hatinya karena hal itu. Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya tidaklah la ta'ma'al absar, bukalah mata yang buta, akan tapi ta'mal qulubul lati fi sudur, butalah jantung yang ada di dada. Maka berdasarkan surat Al-Hajj ayat 36 ini kita jumpai faedah fiqhiyah, bahwasanya posisi jantung itu termasuk dada. Jantung itu di bawahnya buah dada. Di bawahnya buah dada kiri. Nah, di situ ada al-qalbu, ada jantung. Maka di situ, maka orang yang meletakkan tangan di situ di salat dalam keadaan dia meyakini kalau meletakkan tangan di salat itu di sadar, ya, meletakkan tangan itu di sadar, maka siapa yang meletakkan tangan di tempatnya jantung, ya, yaitu di bawahnya buah dada kiri, maka dia telah meletakkan tangan di sadar. Ya, maka dia telah meletakkan tangan di sadar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka memiliki qulubun, memiliki jantung yang mereka tidak gunakan untuk memahami. Namun kemudian beliau katakan laisa al-madar, bukan yang jadi poros potongan daging yang disebut dengan jantung. Wa innamal madar, namanya jadi poros adalah ya kondisi dari kumpalan daging ini. Apakah kondisinya yaitu baik ataukah jelek. Maka boleh jadi seorang itu sehat jantungnya dari sisi kesehatan badan, namun rusak al-qalbunya dari sisi agama. Dan boleh jadi jantung seseorang itu sakit ya, dari sisi kesehatan badan, namun dia sehat dari sisi hatinya. Wa idza kana al-insanu, maka jika seorang itu punya penyakit jantung, maradun utwiyun, penyakit fisik, maka ini tidaklah membahayakan dari sisi agama. Falamadar, maka yang jadi poros adalah hidayahnya al-qalbu ataukah rusaknya al-qalbu. Wa adam mayuslih al-qalba, dan perkara yang paling penting untuk memperbaiki hati adalah doa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, yaitu ucapan Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik, wa idzat yang membalikkan jantung dan penglihatan, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi, apakah engkau khawatir wahai Rasulullah, yakni apakah engkau khawatir sesat sedangkan engkau utusan Allah. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah tu, ya wahai Aisyah, apa yang membuat aku aman, ya hati hamba di antara dua jari Allah Ar-Rahman. Jika Allah kehendaki maka Allah bisa Allah kehendaki untuk membalik hati seorang hamba, maka dia akan membaliknya. Dan Ibrahim Al-Khalil alaihissalam mengatakan, jauhkanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah al-asnam, berhala. Maka Ibrahim yang menghancurkan berhala, yang disakiti, yang dibakar dengan api karena sebab menghancurkan berhala, khawatir bisa khawatir menjadi penyembah berhala. Na'am iya li anal qulub, karena hati di tangan Allah. Maka zat yang menyesatkan manusia maka hal yang menyesatkan banyak orang, Ibrahim khawatir menyesatkannya. Rabbi wa Rabbu innahuna, sunya berhala-berhala itu menyesatkan banyak orang. Fala yuzaki al-insanu nafsahu, maka jangan seorang itu memuji dirinya sendiri dan khawatir pada Allah dan memohon kepada Allah as-sabata, tegar. Kemudian di antara faedah dari ayat ya innahuna atlanna katsiran minan nas, ya, ayat ini menunjukkan bolehnya menisbatkan sesuatu kepada sebab. Bolehnya menisbatkan sesuatu pada sebab. Siapakah yang menyesatkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyesatkan dan Allah yang ngasih hidayah. Nah, di sini kemudian al-idlal dinisbatkan kepada al-asnam. Ya, dinisbatkan kepada al-asnam, innahunna. Hunnanya kembali ke al-asnam. Sebenarnya mereka berhala-berhala itu menyesatkan banyak orang. Maka ini menunjukkan bolehnya menisbatkan sesuatu kepada sebab. Demikian juga di antara sebab baiknya hati adalah menjauhi makan haram. Maka jika seorang itu makan dari hal yang haram, maka ini merusak hatinya dan memberikan pengaruh jelek pada hatinya. Dan jika dia makan dari hal yang thayyib, maka ini jadi sebab baiknya hatinya. Allah Ta'ala berfirman, wahai para Rasul, kulu minat thayyibat, makalah yang thayyib dan lakukanlah amal yang saleh. Sebenarnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah Ta'ala dan waqala azza wajal, wahai orang-orang yang beriman, makalah yang thayyib yang aku berikan kepada kalian, bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah kepadanya. Fa'aklul halal, maka makan yang halal itu adalah sebab li salahil qalbi, ya baiknya jantung dan mata hati. Dan makan yang haram jadi sebab rusaknya qalbi, rusaknya rasanya hati dan butanya. Wala haula wala quwata illa billah. Kadzalika, demikian juga di antara sebab rusaknya hati adalah lalai untuk mengingat Allah. Ada sebab rusaknya hati, maka ikhtiar memperbanyak mengingat Allah sebab hidupnya hati. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tenang hatinya dengan zikrillah, Allah ingatlah dengan zikrillahi, ya, mengingat Allah, tatmainul qulub, maka hati akan tenang. Zikrillah di sini kita jumpai masdar mudhaf, dan masdar mudhaf itu kaidahnya mudhaf ilahnya itu bisa bermakna fa'il dan bisa bermakna maf'ul bihi. Nah, karena itu maka ala bidzikrillah tatmainul qulub, atau kemudian wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka tenang bidzikrillah, itu punya dua kemungkinan penafsiran dan penerjemahan. Yang pertama, bidzikrillah di sini Allahnya kita maknai sebagai maf'ul bihi secara makna. Maka artinya zikir mengingat Allah, Allah jadi objek. Zikir mengingat Allah, zikir mengingat Allah berarti Allah kan objek. Subjeknya orang, subjeknya orang. Ya, maka boleh diterjemahkan demikian, hati tenang berzikirlah karena mengingat Allah. Ya, yang mengingat adalah orang, Allah sebagai objeknya. Sehingga ala berzikirlah, ingatlah dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Makna yang kedua, karena ya, makna yang kedua, Allah itu sebagai fa'il. Allah itu bermakna fa'il. Mudhaf ilahnya maknanya fa'il. Kalau maknanya fa'il, maka artinya adalah zikir yang berasal dari Allah, zikir yang diberikan oleh Allah. Zikir yang diberikan oleh Allah terjemahnya jadi peringatan. Terjemahnya jadi peringatan. Maka ingatlah bahasanya hati itu akan tenang bizikrillahi ketika mendapatkan peringatan dari Allah, ketika disirami oleh peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang datang dari Allah, maka Allah sebagai pelaku. Allah itu bermakna fa'il. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah bahasanya bizikrillahi dengan peringatan yang datang dari Allah, dengan sebab siraman peringatan yang datang dari Allah, tatmainul qulub, hati akan tenang. Maka ada dua tafsiran untuk ayat ini. Kalau makna yang diinginkan oleh pensyarah, makna yang mana? Ini makna yang mana? Pertama atau yang kedua? Pertama. Ya, karena beliau mengatakan al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak mengingat Allah itu sebab hidupnya hati. Maka makna yang beliau inginkan adalah makna yang pertama. Namun pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim, tafsiran yang benar untuk ayat ini adalah tafsiran yang kedua. Menurut Ibnu Al-Qayyim, tafsiran yang benar untuk ayat ini adalah tafsiran yang kedua. Ya, hati itu akan tenang bidzikrillah ketika mendapatkan siraman peringatan yang datang dari Allah, itu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Ala ingatlah bahasanya dengan dengan peringatan yang datang dari Allah, maka hati akan tenang. Fal qalbu, maka hati itu bisa sakit dan bisa mati. Hati sakit lantas diobati oleh orangnya sehingga sufia sembuh. Jika dibiarkan maka bertambahlah penyakitnya sampai mati. Allah Ta'ala berfirman, di hati mereka terdapat penyakit, Allah tambahi penyakit untuk mereka siksaan yang pedih karena kebohongan yang mereka lakukan. Maka sakitnya hati adalah sakit abstrak. Maka kewajiban seorang untuk perhatian dengan hatinya, ya, tentang baiknya hatinya. Dan jika engkau mencurahkan sebab-sebab asalah kebaikan, maka Allah akan fa'inallaha, maka Allah akan memperbaiki hatimu. Dan jika engkau mencurahkan sebab-sebab rusak, maka Allah akan merusak hatimu. Fa hadzal hadis maka hadis yang agung, dan dia adalah salah satu dari hadis arba'in yang disarah oleh Ibnu Rajab di kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan kitab ini adalah kitab yang agung, sepatutnya penuntut ilmu untuk berulang kali membacanya. Karena Ibnu Rajab rahimahullah auda'a meletakkan di kitab ini ilmu, fikih dan hikmah, satu hal yang sangat banyak sekali. Catatan kaki Ibnu Al-Qayyim di Ikhrazatul Lahfan mengatakan, dan penyakit yang dihadapi oleh hati, yaitulah sebab-sebab sakitnya hati adalah dua hal, fitnah syahwat dan fitnah subuhat, fitanul ghai wadolal. Ghai itu kesesatan amal, dolal itu kesesatan ilmu. Maka fitanul ghai itu berarti apa? Fitnah apa? Syahwat atau subuhat? Hah? Syahwat atau subuhat? Syahwat, ya. Karena fitanul ghai, ghai itu kesesatan amal. Ini kesesatan amal dan perilaku. Dolal itu kesesatan ilmu. Ilmunya sesat. Ilmunya sesat. Ilmu yang sesat berarti fitnah subuhat. Fitanul ma'asi. Fitanul ma'asi sama dengan fitanu syahawat. Fitanul bida'i sama dengan fitnah subuhat. Maka karena sehingga bid'ah di sini lebih condong pada bid'ah akhdiyah. Al-bid'ah di sini condong pada bid'ah akhdiyah, condong pada bid'ah yang berdampak aliran sesat dan faham sesat, bukan bid'ah amaliyah. Fitanul zulmi wa fitanul jahli. Fitanul zulmi berarti sama dengan syahwat. Fitanul jahli sama dengan subhat. Nah, maka fitnah yang pertama yaitu syahwat itu menyebabkan rusaknya niat dan keinginan. Kalau orang itu terkena racun fitnatu syahwat, maka keinginannya rusak. Ingin mencuri, ingin berzina, ingin humo, ingin mukul orang, ingin dan seterusnya. Ingin zalim dengan orang, ingin merampas, ingin merampok dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, fitnatu subuhat itu menyebabkan fasad al ilmi wal i'tiqad. Rusaknya ilmu dan rusaknya keyakinan. Rusaknya ilmu dan rusaknya keyakinan. Maka keyakinannya rusak karena dia terkena fitnatu subuhat dalam bentuk faham liberal. Maka dia yakini semua agamanya semua agama sama. Dia yakini bahasanya itu i'tiqadnya. Itu i'tiqadnya, jadi ideologi kuat. Semua agama sama. Bhinneka Tunggal Ika itu di dunia dan di surga. Nah, dan seterusnya. I'tiqadnya rusak. Ilmunya rusak. Dan para sahabat telah membagi hati menjadi empat jenis sebagaimana riwayat yang sahih dari Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah mengatakan hati itu ada empat macam. Hati yang ajrat, hati yang bercahaya, ada padanya lentera, yuzhir, yang menerangi, itulah hati mukmin. Hati yang akhlab, yang terbungkus, itulah hatinya orang kafir. Hati yang mangkus terbalik, itulah hatilah orang munafik. Arafah, dia mengetahui kebaikan, mengetahui iman, kemudian mengingkarinya. Absara, kemudian dia melihat, namun dia pemilih buta. Yang keempat, hati yang tamudduhu madatani, masuk padanya dua unsur, unsur iman dan unsur nifak. Maka kadang dia baik ketika unsur iman yang lebih dominan, kadang dia juga di lain waktu dia kemudian dia melakukan kejelekan-kejelekan ketika ya materi nifak yang lebih dominan. Wawa lima ghalaba alihi min huma, dan hati tersebut itu akan mana yang dominan dari keduanya. Maka dia adalah orang yang tidak belum stabil dalam ketaatan. Pas Ramadan taat, nanti setelah selesai Ramadan bejat lagi. Nah, dan demikian seterusnya. Maka dia adalah hati jenis yang keempat. Kemudian maja'a fi dhami at-tam'i fid dunya, hadis tentang celaan tamak atau rakus dengan dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa celakalah abdu dinar, budaknya dinar, wa dirham, dan budaknya dirham, wal qatifah wal khamisah, dua-duanya jenis kain, In u'tiya radiya, jika diberi senang, jika tidak diberi lam yardha, tidak senang. Khamisa, itu kain warna hitam atau warna merah, lau a'lam, yang ada ini ada penghiasnya. Ya, bukan polos namun ada dan warna-warna atau kemudian sesuatu yang membuat dia indah. Rinda-rinda atau yang lain. Sedangkan kotifa adalah salah satu maknanya adalah kain tenun dari sutra atau dari kapas. Yang dia punya bagian pinggirnya itu punya ahda, punya bagian pinggirnya itu tidak di tidak diobras, ya, bagian pinggirnya tidak diobras sehingga ada seperti benang-benangnya. Akhrajah al-Bukhari, diatkan al-Bukhari. Hadis ini fitali bidunya, tentang pemburu dunia. Itulah orang yang mencari dunia saja, tidak menginginkan akhirat. Inama hammuhu, yang dia pikirkan hanya dunia. Wala yahummuhu, dia tidak memikirkan masalah agamanya. Wa inama yahummuhu, yang dia pikirkan hanya perkara dunianya. Sehingga keadaan hidup orang ini, jika diberi sesuatu dari dunia, maka dia senang dengan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, kemudian boleh jadi rajin ke masjid dan sebagainya. Wa radiya 'anil nasi, dan dia pun ya, happy-happy dengan manusia. Dia senyum dengan semua orang. Kenapa? Duitnya lagi banyak. Ya, duitnya lagi banyak. Wa illam yu'ta minha, namun jika dia tidak diberi dunia, fa inna yaskhatu 'alallahi, dia marah sama Allah. Ya Allah tidak adil, ya Allah kejam dengan saya, nah, dan sebagainya. Saya ada rajin sholat kemarin di masjid, gini. Kok kemudian dapat musibah semacam ini? Wa yaskhatu 'alan nasi, dan dia pun marah-marah, gampang marah-marah sama manusia. Hadza dinuhu, hadza, orang ini dinu, agamanya adalah uangnya. Nih, kalau dia beruang, rajin ke masjid, dia kemudian uang hilang, hilang juga dari masjid. Ta'isa artinya halak abinasa. At-ta'su maknanya adalah al-halak was-sukut, binasa dan jatuh. Sebagaimana di surat Muhammad, walladzina kafar, dan orang-orang kafir, fata'sal lahum, maka binasa mereka. Ay halakan lahum, binasa mereka. Doa'un alaih bil halaki, ini doa kebinasaan untuk mereka. Siapa itu? Abdul Dinar dan Abdul Dirham. Wal Qatifah, hamba pakaian. Kenapa disebut hamba? Karena alaqa qalbahu biha, dia gantungkan hatinya dengan itu semua. Maka sawat jadilah ka'anah, seakan-akan dunia adalah Tuhannya, karena dia gantungkan hatinya badannya. Maka dia pun diperbudak olehnya. Seorang penyair mengatakan, ata'tu matami'i, aku taati rakusku, maka dia pun memperbudak diriku. Seandainya aku kona'ah, lakuntuhu, tentu aku merdeka. Maka orang ini adalah orang yang hamuh, pikirannya adalah dunia. Jika dia diberi dunia, dia senang memuji dan menyanjung. Jika tidak diberi, maka dia marah-marah dan marah-marah. Sebagaimana dan Allah ceritakan di Al-Quran, itu sifat orang munafik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik. Wa minhum, di antara mereka ada yang menyalmizuka fi sadaqat. Ada orang-orang yang mencelamu berkenaan dengan masalah sedekah. Ya, di antara orang munafik ada orang yang mencelamu wahai sang Rasul dalam distribusi sedekah, yaitu ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka sedekah artinya distribusi sedekah. Fa in utu minha, jika mereka diberi duit zakat mereka senang. Jika tidak diberi idahum yaskhatun, tiba-tiba mereka marah-marah. Maka ridho dan marah mereka itu berkaitan dengan harta. Alladhi yardha yaskhatu lil mal, dia adalah orang yang senang dan marahnya karena harta. Hadza munafiqun, sifat orang munafik. Inilah sifat abdud dinar dan abdud dirham. Allah Ta'ala berfirman seandainya mereka ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dan mengatakan cukuplah bagi kami Allah, Allah akan berikan kepada kami sebagian dari anugerahnya, demikian juga Rasulnya, kami adalah orang-orang yang berharap pada Allah. Fahada, maka fihi, isi hadisnya adalah celaan rakus dengan dunia. Dan bahasanya seorang itu janganlah menjadikan ridha dan marahnya karena dunia. Tidaklah dijadikan marah dan senangnya karena agama dan karena Allah Azza wa Jal. Adapun di dunia, adapun dunia, maka jika diberi dari dunia syai'an sesuatu, maka dia ambil. Jika tidak diberi minha darinya syai'an sesuatu, fa'innahu yakun, maka adalah dia katakan hasbi Allahu, cukuplah Allah, Allah akan berikan kepada aku sebagian dari karunianya. Dan adalah Nabi SAW jika wazza'a al-amwala, maka jika Nabi mendistribusikan harta, maka yang Nabi beri adalah orang-orang yang lemah iman. Dan Nabi mengambil simpati orang-orang munafik dengan memberikan kepada mereka dan diberi banyak mereka. Sedangkan dan Nabi tidak memberi sahabat-sahabat pilihan syai'an sedikit pun. Yakiluhum ila dinihim. Nabi pasrahkan mereka ini pada agamanya, karena mereka tidak akan marah jika tidak diberi karena imannya. Adapun orang-orang yang lemah iman, maka Nabi mengkhawatirkannya, mengkhawatirkan intikas terbalik, semula iman kemudian jadi kafir. Maka Nabi beri pada mereka harta dalam rangka mengambil simpati hatinya. Ya, maka hadis ini, maka kalimat ini menunjukkan bahasanya boleh kemudian mengambil simpati orang dengan harta. Ya, dengan harta. Dan di antara metode dakwah Nabi SAW adalah yata'alaf, mengambil simpati orang, ya, pihak-pihak tertentu dengan memberikan harta padanya. Kemudian di hadis ini terdapat pelajaran tentang wara', ya, tentang wara', dan tidaklah menjadi kewajiban seorang untuk tidak menggantungkan jiwanya pada dunia, menjadikan marah dan ridhonya karena dunia. Tidaklah dia gantungkan dirinya pada Allah. Adapun dunia, jika diberi sesuatu yang halal, lam yatatalla ilaihi, tidak, dia tidak mengharapkannya dan tidak memintanya. Fa'inau ya'khuduhu, maka ketika dia tidak mengharap dan tidak minta, maka dia mengambilnya. Wa yasta'inu bihi, dan memanfaatkannya untuk taat pada Allah. Jika tidak diberi apa-apa, maka cukup baginya agamanya dan tawakalnya kepada Allah. Inilah beda antara pemburu dunia dan pemburu agama dan akhirat. Isi hadis ini motivasi untuk wara', wa tahdhir, dan peringatan min ta'alluqil qulub, jeleknya, bahayanya menggantungkan hati dengan dunia dan keinginan-keinginan terhadap dunia. Tentang ta'isa abdud dinar dan ta'isa abdud dirham ada dua penerjemahan. Yang pertama doa, ya, semoga celaka abdud dinar dan abdud dirham, ya, budak uang, wal qatifa wal khamis, budak kain, ya, di zaman kita namanya budak mode, ya, budak mode. Kemudian bisa juga ta'isa di sini diterjemahkan sebagai kalimat berita, dan penerjemahan yang kedua lebih baik karena doa belum tentu Allah kabulkan. Sedangkan kalimat berita artinya sesuatu yang pasti. Maka bisa sungguh celaka budak dinar dan budak dirham, sudah dijamin celaka. Kemudian in utiya radiya wa ilam yu'ta lam yarda, maka diberi, maka diberi di sini apa maknanya? Ada dua kemungkinan makna. Pemberian qadari, bisa juga pemberian syar'i. Pemberian qadari artinya bisa dimaknai pemberian qadari. Pemberian qadari itu artinya ya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezeki atau kemudian disyaratkan rezekinya, itu pemberian qadari. Yang kedua atau pemberian syar'i. Pemberian syar'i distribusi zakat dan semisal itu. Maka kalau pakai ayat, kalau pakai ayat tadi wa minhum man yalmizuka fi shadaqat, ya shadaqat artinya distribusi zakat, in utu minha radu wa ilam yu'tau minha idahum yaskhatun, maka berarti diberinya Pak. Ini pemberian qadari atau kasyari? Syari. Ini kalau berdasarkan ayat, pemberiannya adalah pemberian syari. Karena awal ayat wa minhum man yalmisuka fi shadaqat. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang mencelamu dalam masalah distribusi zakat. Ini namun dimungkinkan juga kemudian diberi di sini adalah pemberian qadari. Jadi pemberian qadari sudah tadi disampaikan, jika Allah kemudian ngasih harta maka dia marah-marah, jika Allah tidak memberikan kepadanya harta maka dia marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Ya, sehingga bisa kita katakan in utiya radiya wa lam yu'ta lam yarda, bisa dimaknai dengan dua makna tersebut, yaitu pemberian qadari ataupun pemberian syar'i. Kemudian kun fi dunya, jadilah di dunia seakan-akan engkau adalah perantauan. Gharib adalah orang yang berada di satu tempat yang di situ tidak ada sanak keluarga. Ya, di situ tidak ada anak istrinya. Ya, maka boleh jadi gambarannya dia TKI di luar negeri atau semacam itu gharib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku sambil mengatakan, "Kun fi dunya ka anaka gharib." Ya, jadilah engkau di dunia seperti seakan-akan orang yang merantau. Au abiru sabilin, atau lebih lagi yaitu abiru sabilin, musafir. Maka gimana sikap kemudian santai di tempat itu ya, antara kemudian gharib, perantau sama musafir, jelas lebih tidak peduli musafir. Musafir lewat di satu tempat, dia kenapa berhenti cuma mau kencing saja. Nah, habis itu ya sudah tidak dipikir sama sekali. Tadi tempat kencing saya apa ya ini dan sebagainya. Nah, dia lebih enggak mikirkan. Lain hanya dengan gharib dia masih mikirkan. Ya, namun orang yang gharib ini tidak ya, mungkin bangun rumah di situ. Ya, dia akan kirimkan uangnya ke kampungnya. Dia minta untuk dan bikin rumah, beli ini beli itu. Hasil didapat di tempat perantauan. Itu gharib, itu sikap gharib. Ya, dia bisa jadi ngontrak, ya. Dia bisa ngekos. Ya, namun dia tidak mungkin bangun rumah di situ karena dia, selama dia menstatuskan dirinya sebagai gharib, tidak mau domisili di situ. Di situ cuma mau cari duit saja. Ya. Maka dia tidak akan ngiri dengan orang-orang yang punya rumah mewah di situ. Ya. Dia perantauan di Saudi kemudian masya Allah ini, wah saya ngiri dengan ini, wah, rumahnya bagus seperti ini. Dia tidak akan ngiri dan tidak akan punya iri. Ya, kenapa? Karena rumah saya bukan di sini. Ya, rumah saya bukan di sini. Apalagi musafir lebih tidak kemudian ada iri lagi. Waduh, rumahnya bagus-bagus di sini ya. Terus iri dah. Karena dia cuma lewat saja. Maka abiru sabilin itu lebih tidak peduli dibandingkan gharib. Wakana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar mengatakan, jika Anda berada di waktu sore jangan menunggu pagi. Jika Anda berada di waktu pagi jangan nunggu sore. Ambillah dari sehatmu untuk sakitmu, dari hidupmu untuk matimu. Akhda Nabi bimangkibi di sini bentuknya mufrad, namun diriwayatkan juga dengan bentuk tasniyah bimangkibaya. Kemudian Nabi mengatakan kun fidunya ka anaka gharib au abiru sabilin. Maka fihi isi hadis ini adalah zuhud di dunia. Dan adalah seorang itu tidaklah menggantungkan hatinya dengan dunia. Dan tidak menjadikan dunia itu sebagai semua pikirannya. namun tidaklah dia jadikan pikirannya itu akhirat, selamat di akhirat. Namun bukanlah makna zuhud meninggalkan kerja cari duit, lah bukan. Maknanya adalah anayat lubul halal, dia cari yang halal-halal saja untuk dia manfaatkan taat pada Allah. Akan tetapi meskipun dia kerja, lam yakunu hamuhu dunya, namun pikirannya bukanlah dunia. Tidaklah dia menginginkan dunia semata-mata dunia, namun dia menginginkan dunia untuk yasta'in biha, untuk dia manfaatkan taat kepada Allah Azza wa Jal. Kun fi dunya ka anaka gharib, gharib itu telah dikenal pengertian perantauan. Walladhi laisa min ahlil balad, dia adalah orang yang tinggal di satu balad, satu negeri, namun dia bukan ahlul balad. Dia tidak berniat untuk domisili di negeri itu. Maka hadha hamuhu ayarja ila baladihi, maka yang ada dalam pikirannya adalah kapan pulang. Kapan pulang. La yastarihu fi baladil ghurbah, dia tidak akan kemudian nyaman di negeri perantauannya. Walaya benih, dia tidak akan bikin rumah permanen di situ. Ya, dia tidak akan bikin rumah permanen. Ya tahaya, namun dia cari-cari waktu. Ayah saat di waktu kapankah dia kembali ke negerinya yang asli. Maka demikian juga seorang itu di dunia, maka dia perantauan. Ya, karena dunia itu bukanlah negeri, negeri manusia. Nah, negeri orang yang beriman adalah kampung akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh merantau di dunia untuk kemudian mudik, ya pulang kampung. Ya, namun jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah jalan, harusnya pulang kampung ke surga malah jadinya nyasar ke neraka. Fahamuhu, maka yang dia pikirkan adalah ayat ha pergi menuju kampung akhirat. Wayakunu, dan adalah dia di dunia semisal perantauan yang tidak berada di negerinya. Adapun orang kafir, maka negerinya memang dunia. Dia tidak punya rumah di akhirat, tidak punya tempat. Oleh karena itu wajar ya, Anda jumpai orang kafir itu menggantungkan dirinya dengan dunia. Demikian juga orang munafik, Anda jumpai hatinya dia gantungkan dengan dunia. Dia tidak ingat akhirat, tidaklah terlintas zikruha, mengingat akhirat di hatinya. Maka jika Anda ingin untuk mengetahui siapa itu rajul dunia dan siapa itu rajul akhirat, maka lihatlah sikapnya terhadap dunia ini. Maka mukmin Anda jumpai dia tidaklah minat dengan dunia ini, tidaklah dia habiskan umurnya untuk dunia dan mencari dunia. Dia tidak menjadikan dunia sebagai hammahu, semua pikirannya, namun yang dia pikirkan adalah akhirat. Sedangkan non-mu'min, ya kebalikannya, yang dia pikirkan adalah dunia dan dia tidak menoleh akhirat. Catatan kaki dikatakan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam Musnad dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengkhianati dunia, siapa yang dunia itulah yang dia pikirkan, maka Allah akan cerai-beraikan perkaranya dan Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali yang ditakdirkan untuknya. Dan siapa yang akhirat itu niatnya, maka Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan jadikan kaya di hatinya, dan dunia itu datang dalam keadaan hina. Ya, dalam keadaan hina. Dunianya hina, bukan orangnya, namun dunianya. Kun fi dunya ka anaka ghaib aw abiru sabilin. Ini macam yang lain. Artinya aw di sini ditanwi untuk variasi. Wahia dan aw di sini maknanya waw. Kun fi dunya, jadilah di dunia seakan-akan gharib, seakan-akan perantauan atau musafir. Musafir jika dia singgah di satu tempat untuk nyaman di bawah satu pohon, layak fah, dia tidak gembira. Dia tidak gembira, tidak pula kemudian malah tinggal permanen di tempat itu. Tidak akan tinggal permanen di tempat itu. Dia capek, mau kemudian dalam perjalanan mudiknya, kemudian dia istirahat, tidak kemudian sudahlah saya di sini, enggak usah dilanjut. Nah, tidak demikian. Tidak ada yang demikian. Baliwasil, dia akan lanjutkan safarnya. Kadzalika, sepertilah pencari akhirat. Innama yatabiru hadhi dunya, dia jadikan dunia itu sebagai terminal istirahat sementara. dan itu adalah jalan menuju akhirat. Semisal musafir yang singgah untuk istirahat kemudian lanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa peduliku dengan dunia? Tidaklah permisalanku dengan dunia kecuali sebagaimana raqibin musafir yang berjalan di satu hari yang panas, lalu kemudian dia cari naungan di bawah satu pohon, di sesaat di waktu siang kemudian dia pergi meninggalkannya. Inilah permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fi hati dunia dan dunia. Semua dunia, dunia seluruhnya semisal pohon yang seorang itu bernaung dengannya di waktu kailulah, di waktu waktu tidur siang faqat saja. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikan nasihat, ya, jika engkau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu janganlah tunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Ini adalah sisipan pada hadis. Makna artinya, lam yatul amaluka, janganlah panjang angan-anganmu tentang dunia. Janganlah menunda amal, namun segeralah melakukan amal. Yang bisa dikerjakan di waktu pagi, jangan katakan nanti saya kerjakan sore hari. Yang bisa dikerjakan di sore hari, jangan katakan nanti saya kerjakan esok pagi. Dan badir ilaiha, segeralah lakukan amal. Karena tidak ada bagimu kecuali waktu sekarang. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, mamadha, waktu yang telah berlalu, fata, telah berlalu. Wal mu'amal, adapun yang diangankan di masa depan, ghaibun, masih gaib. Boleh jadi dapat, boleh jadi tidak dapat. Tidak ada yang bisa menjamin pasti mendapatkannya. Walaka sa'atul lati anta fiha, yang anda miliki adalah waktu sekarang. Waktu sekarang itu yang jelas anda miliki. Yang kemarin sudah tidak dimiliki, besok belum ada jaminan kalau mendapatkannya. Adapun masa depan, maka tidak diketahui apakah bisa dijumpai ataukah tidak dijumpai. Ambillah bekal di waktu sehatmu untuk sakitmu. Karena kesehatan seseorang itu berubah dan berubah. Orang itu tidak ada yang sehat terus menerus. Maka wajib baginya untuk yastathmir, ya, melakukan investasi. Istithmar, bahasa Arab modern itu investasi. Ayam masih hati ketika sehat. Ketika sehat dia berinvestasi, investasi akhirat. Madam selama Allah menguatkannya dan memberikan padanya sehat, yastakmil, dia gunakan kekuatannya untuk ibadah pada Allah, untuk qiyamul lail, untuk puasa di siang hari, untuk jihad fisabilillah dan melakukan berbagai macam amal saleh. Laina idza marida, karena jika dia sakit dia tidak akan mampu beramal. La yastati, dia tidak akan mampu salat dan semacam itu. Mimma hayati kali mautika, dan manfaatkanlah hidupmu untuk bekal matimu. Selama anda hidup di dunia ini, manfaatkanlah hidup ini untuk taat pada Allah, karena jika anda mati maka amalnya sudah ditutup. Idza mata al-insanu, jika seorang itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah dia dari amal. Dia tidak lagi bisa beramal. Habislah kesempatannya untuk beramal dan tambah amal. Kecuali dari tiga hal, sedekatan jariyatin, sedekah yang mengalir, atau ilmu yang tafa'ubi, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya, awalatin salihin yata'ulahu, yang mendoakannya. Ya, kata Ibnu Jama'ah di kitab beliau Tadhkirus Sami', beliau katakan bahasanya tiga hal yang ada di sini itu didapatkan oleh ahlul ilmi. Didapatkan oleh mu'alimul khair. Tiga-tiganya. Dia tidak hanya dapat satu, au ilmin yuntafa'u bihinda. Yang dia dapatkan itu tiga-tiganya. Waladin salihin yata'ulahu, dia punya anak ideologis. Yata'ulahu, yang mendoakannya. Yang boleh jadi bahkan sebagiannya lebih berbakti pada anak daripada anak biologis. Lebih banyak mendoakan daripada anak biologisnya. Maka dia punya waladin salihin yata'ulahu. Au ilmin yuntafa'u bihi, jelas. Au ilmin yuntafa'u bihi, jelas. Au sedaqatin jariyah, sebaik-baik sedekah-sedekah ilmu. Sebaik-baik sedekah-sedekah ilmu. Maka ahlul ilmi, kata Ibnu Jama'ah di Tadhkiratus Sami', itu mendapatkan tiga-tiganya. Ini fadlul ilmi wal ulama. Ini keutamaan orang ketua ilmu dan ahlul ilmi. Maka dia telah meninggal dunia, putus sudah kesempatan untuk beramal kecuali dari tiga hal, dan tiga-tiganya dia dapatkan. Yang mendoakan, rajin mendoakan, ada dan banyak ya, dari murid-muridnya yang berbakti, ya ilmu yuntafa'u bihi jelas, ya, sedekah yang mengalir pahalanya, ilmu adalah sebaik-baik sedekah. Kemudian kewajiban seorang muslim bangga dengan agamanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjumpai satu komunitas, maka dia bagian dari komunitas tersebut. Diriwayatkan Abu Dawud, dinisai oleh Ibnu Hibban. Tasabuh dengan satu komunitas dalam perbuatannya, artinya melakukan semisal perbuatan mereka, bersifat semisal sifat mereka, berbicara semisal perkataan mereka. Tasabuh artinya muhakah, meniru, mumathalah, menyamakan diri, ya, sama dalam ucapan, perbuatan dan sifat. Kewajiban kaum muslimin adalah bangga dengan agamanya, dengan apa yang Allah syariatkan untuk mereka berupa hukum-hukum yang manfaat, berupa apa yang Allah perintahkan padanya, berupa berbagai macam perintah yang isinya adalah kebaikan, menjauhi apa yang Allah larang, ya, yang itu adalah membahayakan diri mereka sendiri. Tidaklah dia beda an ghairihim minan nasi, ya, dia beda dengan manusia yang lain, karena Allah muliakan dia dengan Islam. Dan Allah mengatakan, janganlah engkau merasa hina, jangan pula sedih, engkau lah yang paling tinggi jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Maka iman menjadikan seorang itu tinggi dibandingkan yang lain dengan sejumlah sifat dan ciri-ciri yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-islamu ya'lu wa la yu'la, tinggi dan tidak bisa disaingi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dalam musnadnya, dinilai hasan sanadnya oleh Syekh Ibnu Baz di Hasiyah beliau untuk Bulughul Maram. Oh, itu yang satu ya. Kalau yang kedua diriwayatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, Dawqutni dalam sunannya, dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka seorang muslim Allah berikan padanya mizah keistimewaan daripada yang lain. Fakaifa, maka bagaimanakah dia yatanazal, mengalah, turun dari level ini kepada level bawahnya. Mimma laisa fihi lahu faedah, sesuatu yang tidak ada manfaatnya baginya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantasabba biqaumin, kaum di sini am, karena dia nakirah, didahului syarat. Maka komunitas apapun. Dan hadis ini kharaja makhrajan nahyi. Ya, itu maknanya adalah nahi, artinya la tashabbahu, janganlah kalian menyerupai. Siapa yang menyerupai satu komunitas, ini mencakup orang kafir, orang fasik dan pelaku maksiat, bahkan mencakup juga orang soleh. Sehingga yang tepat hadis ini bukanlah semata-mata celaan, non hadis ini adalah celaan sekaligus pujian, tergantung kaumnya siapa. Karena kaum di sini am, ya, maka dia bisa orang kafir, fasik, pelaku maksiat, setan dan yang lain. Termasuk juga orang soleh. Termasuk juga orang soleh, orang-orang yang taat. Maka siapa yang menjumpakan dia dengan orang-orang soleh dalam amal mereka, orang soleh pada rajin baca Quran, maka berupaya rajin baca Quran, meskipun baca Qurannya tidak sebagaimana mereka, ya. Ini dalam kadarnya, dalam kualitasnya. Orang-orang soleh kemudian rajin sholat, rajin kemudian sholat sunnah, ya maka latihan, ya, tiru-tiru, ya, menyerupai dengan rajin sholat sunnah, meskipun sholatnya jauh daripada mereka. Ya, maka itu artinya tasyabbah biqaumin. Fafi, maka isi hadis ini larangan menyerupai mereka-mereka. Seorang muslim dilarang menyerupai salah satu dari kelompok di atas, kategori di atas, kafir, fasik, usah. Bahkan kewajibannya adalah yatarafa bidini, merasa mulia dengan agamanya dan akhlaknya dan Islamnya, sehingga tidaklah dia merasa pantas menyerupai orang kafir atau menyerupai orang fasik atau menyerupai pelaku maksiat. Karena jika dia melakukan hal itu, menyerupai orang kafir dan pelaku maksiat, maka dia mengalah sehingga turun dari kemuliaannya. Kemudian kaidah dalam masalah tasabuh, menyerupai secara lahiriah menunjukkan cinta di dalam hati. Karena seandainya bukan karena mencintai orang yang diserupai, tentu dia tidak akan menyerupainya. Wakajaat, terdapat dalam hadis yang lain larangan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Ya, terdapat hadis berisi larangan menyerupai orang musyrik. Terdapat hadis yang berisi larangan menyerupai majusi dan kelompok-kelompok kafir yang lain. maka seorang muslim tidak menyerupai kelompok-kelompok yang merugi ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna kunna adalla qaumin." Sebenarnya dulu kami adalah orang yang paling hina. Maka Allah muliakan kami dengan Islam. Famahma natlubul isa bi ghairi ma a'azzanallahu bihi adallanallahu. Maka mahma jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, yang dengan sebab Islam Allah muliakan kita, maka Allah akan hinakan kita. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Abu Nu'aim. Walilail izzatu, karena kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang munafik tidak tahu. Wa hadzal hadis, dan hadis ini isinya larangan menyerupai non-muslim. Bima fi dzalika, termasuk di dalamnya adalah al-inhitat, turun, wa tanazul, dan mengalah. An ma huwa khair, dari yang baik, turun pada sesuatu yang lebih rendah. Dan ubtuliya katsirun minal muslimin, banyak kaum muslimin mendapatkan cobaan dengan tasabuh dengan orang-orang kafir. Dan tasabuh yuradu bihi, maknanya tasabuh dengan orang kafir dalam ibadah, dalam agama. Fana'malu, kemudian berbuat semisal apa yang mereka lakukan berupa bid'ah dan bid'ah. Tatkala mereka orang-orang kafir mengadakan mawalid, peringatan hari lahir, semisal peringatan hari lahir Isa, sirna, jadilah kita menyerupai mereka dengan kita membuat mawalid. Maka ini namanya munhadirun. Ini namanya turun. Ini namanya turun dari posisi yang mulia, turun kepada posisi orang musyrik, Yahudi dan Nasrani. Tatkala mereka membangun di atas kubur, maka jadilah sebagai kaum muslimin, kita jumpai sebagian kaum muslimin membangun di atas kubur. Karena membangun di atas kubur adalah adat Yahudi dan Nasrani, sebagaimana sabda Nabi SAW, mereka itu adalah sekelompok orang. Jika meninggal di tengah-tengah mereka seorang yang soleh, mereka akan bangun di atas kuburnya masjid, dan mereka akan gambar untuk itu. Mereka akan beri gambar, tilka suar, sejumlah gambar. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Maka dikarenakan min adat, di antara adat mereka membangun mereka, kita hidupkan lagi situs. Padahal Nabi SAW melarang untuk tatabuk, mencari-cari tempat pada kemusikan, meskipun itu dalam jangka waktu yang jauh. Maka datang sejumlah generasi yang menyangka bahasanya min hadil athar, di antara situs budaya ini ada sesuatu yang manfaat, dan wa mahuwa tidak ada sesuatu yang manfaat dan ada sesuatu yang berbahaya. Lantas setan, jin dan manusia menampakkan indah pada mereka. Maka kita kaum muslim dilarang tasabuh dengan orang kafir dalam masalah agama dan masalah adat kebiasaan yang khas mereka. Perhatikan catatan garis bawahi, al-mukhtassah, yang khas pada mereka. Khas itu artinya jika kita lihat maka kita sangka dia adalah orang kafir. Maka ada seorang muslim yang pakai dan tutup kepala khas ya, Hindu misalnya, maka ketika kita lihat sekilas ini orang Hindu. Nah, maka itu artinya mukhtassah, yang khas. Semacam menjumpai mereka dalam pakaian, menjumpai mereka dalam ucapan, menjumpai mereka dalam hal yang merupakan kekhasan mereka dalam ibadah dan dalam perkara adat. Adapun hal-hal yang bukan kekhasan mereka namun dia bersifat umum, maka laisa min tasabbu, bukan telah tasabbu. Semisal mencari rezeki, mempelajari industri, mempelajari profesi yang manfaat, sina'atil aslah, memproduksi senjata perang. Maka ini adalah mustarak, milik bersama di antara keturunan Adam manusia. Bahkan agama kita memerintahkan kita untuk itu. Dan ini bukanlah tasabbu dengan mereka. Wa inna tasabbu bihim fi ma la fa'idata fihi. Ini kait yang lainnya. Ini kait yang lainnya untuk larangan tasabu. Tasabu yang terlarang itu, tasabu dengan orang kafir yang terlarang itu adalah mala faidata fihi, untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya. Sekedar potongan rambut model begini, karena dia potongan rambut pemain sepak bola yang Nasrani misalnya. Maka apa faedahnya? Ya, tidak ada faedahnya. Nah itu yang ini. Adapun kemudian teknologi dari mereka, kemudian teknologi berbagai kemudian penelitian-penelitian ilmiah yang mereka lakukan, dan itu objektif, ya, maka itu ya, milik bersama seluruh manusia. Ya, dan itu satu hal yang manfaat, maka tidak masuk dalam bab tasabbuh. Tidaklah manfaat secara agama, tidak pula dunia. Innama huwa, cuma itu adalah kebiasaan yang jelek, semacam ngerok jenggot, ya, kemudian membiarkan kumis dalam rangka menjadi Yahudi dan Nasrani, Musyrik dan Majusi. Dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, mafuan sabda Nabi, Nabi katakan, pangkaslah kumis dan biarkan jenggot, selisihlah orang Majusi. Wahada, dan ini diantara adat mereka yang jelek. Dan tatkala orang-orang Yahudi tidak menzemir jenggot mereka yang berubah, tidak pula mengubah uban, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk mengubah uban dengan selain warna hitam. Catatan kaki dua, sebagian dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan, didatangkanlah Abu Quhafah pada saat Fathul Mekah. Kepalanya, jenggotnya itu seperti daun seramah, bayadun, semuanya putih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ubah ini dengan sesuatu namun hindari warna hitam. Maka maka Nabi perintahkan untuk mengubah uban dengan selain warna hitam. Maka tasabuh dengan orang kafir boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Tasabuh bin fitar kita hiri syaibi, contohnya tasabuh dengan mereka dengan tidak mengubah warna uban, itu hukumnya makruh, tidak haram. Ini adalah bagian dari makruhat, karena uban bukanlah perbuatan manusia, tumbuhnya ubannya adalah perbuatan Allah Jalla wa'ala. Dan jika sesuatu itu bukanlah min sani'ihim, perbuatan mereka, ya, maka makruh menyerupai mereka. Jika itu adalah buatan mereka, ya, semacam bid'ah mawalid, peringatan maulid, bangunan di atas kubur, maka tasabuh dengan mereka dalam hal ini hukumnya haram. Dan para ulama telah menulis dalam masalah ini banyak tulisan, di antaranya adalah tulisan Syarhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Tuntunan kemudian jalan yang lurus untuk menyelisihi para-para penghuni neraka. Dan yang lainnya, mimma ulifa min kutubid, buku-buku yang tertulis dan berbagai macam sarana fitahdir dalam mentahdir mengingatkan maka ulifa min al-kutub, buku min rosail, kemudian buku-buku tipis yang mengingatkan bahaya tasabuh dengan orang kafir secara umum, Yahudi dan Nasrani secara khusus. Siapa menyerupai satu komunitas, maka dia bagian dari mereka. Maka minimal kondisi berdasarkan hadis ini adalah hukum haram. Karena zahirnya siapa yang meneladani orang kafir, maka fa minhum, maka dia bagian dari orang kafir. Hatta zahiru an yakfur, sehingga zahirnya dia kafir jika tasabuh dengan mereka, akan tapi minimal keadaan mereka menunjukkan mereka melakukan hal yang haram. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, akalu ahwalihi, keadaan paling minimal anna yufitu, menghasilkan hukum haram, meskipun zahirnya dia menunjukkan hukum kafir, karena Nabi fauminum, sebagaimana mereka, sebagaimana firman Allah, siapa yang loyal pada mereka di antara kalian, maka dia bagian dari mereka. Fahadal hadis, maka hadis ini adalah aslun azimun, dan kaidah penting untuk memuliakan kaum muslimin dengan agamanya, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang Allah syariatkan berupa agama ini dan adab-adabnya, dan isinya adalah tahdzir, peringatan untuk tidak menyerupai orang kafir. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. bagaimana hukum seorang wanita yang berstatus sebagai bendahara, sekretaris dan yang semisal dalam satu tim yang berisi laki-laki dan perempuan, pihak campur? Maka hal-hal yang menyebabkan meningkatnya intensitas hal-hal yang tidak perlu selayaknya dihindari. Maka jika bisa dihindari, maka menghindarinya itu yang lebih baik. Tapi jika tidak ada pilihan yang lain, tentu ya, masing-masing tahu apa yang menjadi kondisinya. Ketika muflis bangkrut, seorang mendapatkan uang di satu tempat dan dia yakin uang tersebut haram dan tetap saja dimakan, namun tidak lama setelah itu dia baru sadar bahwa uang tersebut adalah miliknya, maka apakah status haram uang tersebut dapat berubah? Maka kembali kepada kaidah antara muamalah dengan ritual ibadah. Al-ibratu fil ibadat adalah ma'taqadahu al-mukallaf. Dalam masalah ibadah, maka yang jadi tolak ukur adalah keyakinan mukallaf. Boleh jadi terdapat perbedaan ini, maka menurut keyakinannya masing-masing. Nah, ada seorang yang habis wudu makan daging unta misalnya. Makmumnya punya pendapat makan daging unta membatalkan wudu. Imamnya mengatakan makan daging unta tidak membatalkan wudu. Maka yang jadi al-ibrah tolak ukur adalah keyakinan masing-masing. Sedangkan yang jadi al-ibrah tu fil mu'amalat adalah yang jadi tolak ukur dalam masalah mu'amalat adalah realita. Yang jadi tolak ukur dalam muamalah itu realita. Dia mengambil sesuatu, dia kira milik orang lain, ternyata itu miliknya sendiri. Apakah dia tergolong pencuri? Apakah dia statusnya pencuri? Dia mengundap-undap mengambil sesuatu, dikira milik orang lain, ternyata setelah sudah mengundap-undap macam-macam, ternyata yang diambil punyanya sendiri. Apakah dia statusnya pencuri dan dapat dosa mencuri? Jawabannya tidak. Yang jadi tolak ukur adalah realita. Realitanya itu punya dia sendiri. Hukum sholat menggunakan menggendong anak yang pakai pampers yang di sana ada kencing si anak, maka sholatnya batal. Boleh gendong anak, syaratnya dipastikan bersih. Syaratnya dipastikan bersih. Jadi mau misalnya dibawa ke masjid, kemudian diganti pampers, sehingga pampersnya baru. Cipok, kemudian ganti pampers, bawa ke masjid, pasti masjid, salatnya bisa sambil digendong. Apakah semir bisa menghalangi basahnya rambut karena cat? Ya, tergantung semirnya itu cat ataukah bukan cat. Kalau cat maka menghalangi. Kalau itu semir rambutnya itu cat maka menghalangi, maka tidak sah wudunya. Jadi, sehingga tidak sah sholatnya. Ya, tapi kalau dia sekedar pewarna yang tidak menghalangi maka tidak masalah. Mohon nasihat untuk apa yang sebaiknya dilakukan seorang yang akan meninggalkan motor yang telah banyak membersamainya kebaikan yang banyak. Perlukah difoto untuk jadi kenangan dan sebagainya? Tidak perlu ya, tinggal dijual gitu aja. Tidak perlu kemudian difoto, kemudian dipigura, ini motor kenangan saya atau yang lainnya. sudah saya berhutang di satu bank, dia tidak mampu membayar cicilan, kemudian saya membantu mencicil utang tersebut, bagaimana ke status hal ini? Status halnya adalah beramal soleh. Statusnya adalah beramal soleh dan lebih baik disyaratkan, ini saya bantu, saya lunasi, namun besok-besok lagi jangan pinjam di bank. Sehingga di situ ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Saya enggak tahu hal yang ditanyakan, bolehkah menggunakan mini dress? Bolehkah menggunakan mini dress di rumah? Ya, maka tergantung isi rumah. Di sana isinya suami saja, atau suami dan anak, atau kemudian suami dan bukan mahram, boleh jadi ipar, boleh jadi ada iparnya di situ. Maka tergantung rumahnya gimana. Ya, kalau istrinya isinya cuma suaminya saja, maka mini dress ataupun telanjang juga boleh. Ya. Kalau isinya kemudian mahram ada di situ, dia ada kemudian anaknya, ya maka kembali kepada batasan aurat untuk ketika dia bersama mahram. Mana aurat ketika bersama mahram? Ya, pendapat jamaahil fuqaha, aurat seorang perempuan dengan mahramnya adalah antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut, artinya ya ketika dia perlu nyusui anak yang kecil, ya tidak apa-apa nyusui dilihat anak yang lain misalnya. Ya, tapi bukan berarti antara pusar itu kemudian tidak pakai baju, kemudian bukan demikian makna perkataan fuqaha. Aurat seorang perempuan dengan mahramnya adalah antara pusar sampai lutut. Ya, itu bukan kemudian membolehkan telanjang dada, anak sendiri semua. Ya, tidak demikian. Namun maknanya seandainya perlu tersingkap, tidak perlu malu. Seandainya perlu nyusui, ya, dilihat anaknya, tidak harus sembunyi sama anak laki-lakinya, gitu. Karena dia mahram. Ada pendapat yang lain, pendapat Syaikh Al-Albani yang dibilang oleh Al-Albani, aurat bersama mahram adalah yang bisa dinampakkan di hadapan mahram hanya anggota wudu saja. Di Al-Quran dinyatakan bahasanya langit dan bumi diciptakan oleh Allah dengan hak tanpa main-main. Namun di ayat yang lain Allah menyebutkan dunia adalah sendagura dan main-main. Gimana kompromi di antara dua ayat ini? Allah ciptakan dengan hak artinya betul-betul Allah yang menciptakan, bukan yang lain. Ini hak di situ artinya betul-betul, betul-betul Allah yang menciptakan, bukan yang lainnya. Ya, dan Allah katakan tidak untuk main-main, artinya tidak kemudian bebas dari perintah dan larangan. Ya, namun Allah ciptakan makhluk itu bukan untuk main-main, namun punya tujuan. Punya tujuan yaitu untuk beribadah kepadanya. Kemudian sedangkan ayat mengatakan dunia adalah sendagur dan main-main, artinya melalaikan. Artinya melalaikan, banyak orang lalai tertipu dengan dunia dan lalai karena dunia. Laibun walahwun, Allah katakan dunia itu laibun walahwun. Laibun itu melalaikan fisik buat capek, lahwun itu melalaikan hati. Ya, ada orang yang punya rumah satu-satunya, terjerat utang bank, lebih baik rumah dijual untuk melunasi atau mencicil semampunya. Sebenarnya mencicil semampunya dan besok jangan diulangi lagi. Bagaimanakah sikap anak dan ibu dalam menyikapi sikap ayah yang kasar dalam perkataan dan perbuatannya? Biasanya nasihat, doa, sama sabar. Biasanya doa, nasihat, dan sabar. Untuk ibu alias istri, ya selama masih sabar, ya bersabar. Ya, tidak bisa sabar, maksimal sudah, ya. Kemudian seandainya ingin minta cerai, ya, maka boleh cerai karena kasarnya suami. Ya, apakah larangan boikot sesama muslim lebih dari 3 hari berlaku juga untuk suami istri? Jawabannya iya. Berlaku juga untuk suami istri jika itu karena hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Suaminya lupa bawa pesanan, ya, minta kemudian bawain gorengan, untungnya terlupa, terus jengkel, 2 hari ngambek, boleh. Ya. Maka boleh saja. Itu maka berlaku umum baik untuk suami istri ataupun yang lain. Namun boleh itu bukan harus. Ya. Kalau begitu saya harus ngambek, enggak. Boleh saja. Boleh itu bukan berarti mustahab, dianjurkan ngambek, bukan. Ya. Non boleh, sekedar boleh. Ketika dikatakan alat musik itu haram, ada yang berdalih. Bukan alatnya yang terlarang, tapi penggunaannya. Apakah sesuatu yang baik ataukah buruk? Ya, ada benarnya kalimat ini. Ada suling dari bambu, itu bukan alatnya yang terlarang, namun penggunaannya. Kalau dia digunakan sebagai kayu bakar, manfaat untuk kayu bakar. Kalau penggunanya ditiup, itu tidak boleh gitu ya. Tergantung penggunaannya, betul. Yeah. Tapi perlu diketahui ulama berselisih pendapat. Misalnya ada di bab jualan patung dari kayu. Yeah, maka ketika dia masih bentuknya patung, haram. Ya. Nah, gimana kemudian setelah ini patung dari kayu ini kemudian dibelah kemudian jadi potongan-potongan, bolehkah dijual? Ulama khilaf. Ya. Ulama khilaf. Ya. Bayangkan ulama berselisih pendapat. Ya. Ini sudah tidak bentuk, ini cuma potongan-potongan itu. Ya. Ini patung dari kayu sudah kemudian dipotong kecil-kecil gitu. Ya, dijual sebagai kayu bakar, ulama khilaf, ulama berselisih pendapat, boleh ataukah tidak. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi penggunaannya tergantung apa ya, penggunaan apa dulu itu. Jadi kemudian kalau dipakai untuk melempar tikus gitu ya, atau kemudian melempar maling gitu kan. Maka ini punya gitar, dipakai untuk ngepuk maling kan? ya, untuk ngepuk malingnya enggak dosa, pakai gitar itu enggak dosa gitu. Tapi kalau untuk genjreng-genjreng enggak dosa gitu. Tapi kalau untuk ngepuk maling kan enggak dosa. Nah, itu penggunaannya gitu ya. Kalau penggunaannya yang seperti ini ya, ini dosa, yang itu enggak dosa gitu. Ada bayi di rumah dan ketika ditinggal sholat ibu bayi tadi ketika ditinggal sholat ibunya bayi tadi menangis, bolehkah meniup bayi tersebut supaya tidak menangis ketika sholat dalam keadaan bayi memakai pampers yang sudah dibibisi? Tidak boleh kalau sudah dibibisi. Ya, maka tinggal pilihannya sholatnya sholat apa dulu, sholat sunnah ataukah sholat wajib, kemudian nangisnya seperti apa dulu. Kalau sholatnya sholat sunnah maka batalkan tidak mengapa. Ya, batalkan tidak mengapa. Ya, membatalkan sholat sunnah tanpa sebab hukumnya makruh. Jika dengan sebab maka masuk dalam kaidah makruh karena ada hajat jadi mubah. Jadi kalau kemudian sholatnya sholat fardu maka nanti dilihat. Nangisnya kata orang Jawa kelenger, ya. Atau kemudian nangis biasa. Nah, ya. Kalau nangis biasa ya biar untuk olahraga jantung. Nah. Tapi kalau nangisnya kemudian kelenger ya, ya nangisnya parah ya batalkan. Dan itu darurat insya Allah ta'ala. Salahkah jika seorang laki-laki suka lebih suka bersahabat dengan teman yang ganteng dan wanita lebih suka kenalan dengan teman yang cantik yang semua teman-temannya adalah orang-orang baik dan laki yang dipilih sahabat yang cantik atau ganteng tadi tidak punya penyimpangan orientasi seksual. Ya boleh-boleh saja. Ya enggak. Kemudian orang kecenderungan orang masing-masing berbeda. Ya kalau dia cenderung hatinya mau kemudian suka yang demikian, ya maka statusnya boleh. Ya, dan boleh itu ya boleh, bukan dianjurkan atau yang lainnya. Sekedar boleh. Bolehkah zakat mal disalurkan dalam bentuk beras atau bahan makanan pokok lainnya? Karena kalau dalam bentuk uang akan digunakan untuk barang beli barang-barang lain yang tidak penting atau foya-foya. Kalau zakatnya adalah zakat uang, maka disalurkan dalam bentuk uang. Adapun nanti itu dan perlu diketahui bahwasanya zakat itu bukan hak dia. Itu hak orang lain. Maka tidak perlu mikir orang lain itu nanti mau pakai apa. Tidak perlu dipikirkan. Dia berhak memikirkannya kalau itu punya dia. Nah ini bukan punya dia. Itu hak orang miskin. Nah, si miskin tadi kok kemudian lebih milih beli ini. Dia lebih pilih kemudian beli HP baru daripada beli beras. Ya urusan dia. Itu urusan dia. Jangan kemudian kecewa, sedih lah. Ya, tidak perlu karena itu harta yang bukan miliknya. Jadi kalau harta zakat uang maka disalurkan dalam bentuk uang. Di samping rumah kami ada tanah kosong tidak diurus oleh pemiliknya, ada pohon yang tumbuh liar. Efeknya banyak orang asing datang untuk berburu burung di pohon tersebut. Sementara rumah kami daerah sepi, khawatir keburukan orang-orang asing tersebut. Kami ingin membersihkan tanah tersebut dan menebang atau mematikan pohon tersebut, tapi tidak bisa menghubungi pemilik tanah. Bolehkah kami matikan atau tebang sendiri pohon tersebut tanpa seizin pemiliknya? Sebenarnya hal ini jawabannya kembali kepada al-urfu, kembali kepada budaya. Nih, gimana budaya tentang tanah kosong? Nih, budaya tentang tanah kosong, apakah apa yang menjadi hak tetangga dalam berkenaan dengan tanah kosong ini? Kalau memang budaya mengatakan boleh saja dibersihkan, tapi kalau nebang nggak boleh, maka karena supaya tidak ada ular dan sebagainya, karena dia bersebelahan dengan tanah kosong tadi, kalau ini banyak rumputannya nanti ada ular dan sebagainya, maka dia bersihkan menurut ya biasa saja, masuk ke situ untuk membersihkan, untuk menghilangkan rumput, kata budaya tidak apa-apa, berarti tidak apa-apa. Jadi kalau kemudian sampai nebang pohon, karena pohon ini punya harta, ini yuk tabar mal pohon ini, karena ada nilai duitnya. maka wallahu a'lam, maka harus ada izin kepada pemilik. Cari informasi tentang dia, boleh jadi Pak RT tahu tentangnya dan sebagainya. Ada seorang muslimah di mana setiap tahun melakukan safar tanpa mahram karena tidak memungkinkan bersama mahramnya karena biaya yang mahal. Apa yang harus saya lakukan? Maka fattaqullaha mastata'tum dan adawatu tuqaddaru biqadariha. Ya, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan yang ada dan alasan terpaksa maka itu secukupnya. Mohon nasihat untuk tipe hati jenis yang keempat. Hati yang jenis yang keempat adalah hati yang kadang baik, kadang tidak baik. Dan hati ini biasanya tergantung temannya. Ketika kemudian dia temenan sama orang baik, maka jadi baik. Dia orang, kalau orang bilang hati jenis yang keempat yang tadi kita baca adalah orang labil. Belum jelas dia itu mau jalannya mau kemana. Dan dia tergantung kawannya. Kalau kawannya baik, ya baik. Kawannya jelek, ya jelek. Kawannya hura-hura, ya hura-hura. Kawannya kemudian alim-alim, ya alim-alim. Ya alim, dan seterusnya. Maka gimana nasihat untuk pemilik hati itu? Ya, jika dia menyadari bahasanya, dia sangat tergantung dalam temannya, maka wajib pilih-pilih teman. Ya, wajib kemudian hanya pilih teman-teman yang baik sehingga dia terpengaruh dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tusahib ila mu'minan wa la ya'kul ta'amaka ila taqiyun. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yaitu makan makananmu dalam rangka kemudian keakraban. Maka janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Adapun jika dalam rangka menolong orang yang susah, maka orang yang bertakwa ataukah bukan orang yang bertakwa semuanya berpahala. Bagaimanakah sejarah kultum tarawih? Wallahu a'lam, saya bukan pakar sejarah. Sejarahnya gimana asal-usulnya? Wallahu a'lam. Apakah ini terjatuh kepada perkara yang baru dalam agama? Bagaimana tujuan secara syar'i? Ya, maka dilihat jika sekedar mengambil momen kemudian memanfaatkan momen, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, namun jika kemudian diyakini sebagai paket ritual, maka itu tidak boleh. Apakah terdapat anjuran berdoa untuk mengawali majelis? Allah a'lam, saya tidak tahu. Tapi kalau mengakhiri majelis ada. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Doa yang Nabi sering baca di akhir majelis. Allah maksim min khasyatika dan seterusnya. Dan ini yang sering, dan ini yang sering di antara masyayikh yang sering mempraktikkan hadis ini adalah Syaikh Abdul Razak. Kalau beliau tutup majelisnya, maka beliau tutup majelisnya dengan doa. Allah maksim lana min khasyatika allati tahulu bainana wa baina ma'siyatika dan seterusnya. Itu doa yang Nabi tuntunkan untuk nutup majelis. Bagaimana kaidah kapan mengangkat tangan dan kapan tidak mengangkat tangan dalam doa? Maka kaidah yang bagus adalah penjelasan Syaikh Ibnu Taimiyah di Sarah Arba'in. Beliau sampaikan bahwasanya maka ada tiga rincian hal-hal yang ada dalilnya menunjukkan angkat tangan, maka angkat tangan. Dalil yang kedua, dalil mengatakan tidak angkat tangan, misalnya doa ketika sujud, doa ketika tasahud akhir, jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. maka tidak angkat tangan. Kemudian yang ketiga, jika untuk perkara yang tidak ada dalil mengatakan anjuran angkat tangan ataukah tidak angkat tangan, maka kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya dianjurkan mengangkat tangan. Jika membayar fidyah dengan beras, lauknya tidak diberikan dalam bentuk lauk tapi dalam bentuk uang, apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena yang penting berasnya. Ya, karena lauk atau kemudian uang untuk beli lauk itu tambahan. Jika seorang wanita pernah membayar fidyah namun kadarnya kurang karena salah paham. Kadar beras mentah diukur dengan ukuran jika dimasak matang sehingga kurang dari setengah sok. Apa kembali sah atau wajib diulang? Menimbang khilaf ulama tentang kadar fidyah. Kalau Syafi'iyah fidyah itu cuma satu mut, 6 on, dan mungkin saya yakini bahasanya fidyah yang dibayarkan itu sudah memenuhi. Kalau pakai tolak ukur Syafi'iyah maka sudah, tidak perlu diulangi. Dan ini diantara bentuk bahasanya khilaf ulama itu rahmah. Diantara bentuknya yang sudah terlanjur dan ada ulama yang membolehkannya dulu karena tidak tahu atau salah paham dan sebagainya, sebagian ulama mensahkannya, yang dulu tidak usah diulang, ya sudah. Semacam sekarang berkeyakinan zakatul fitri harus pakai beras. Dulu kemudian bayar zakatul fitri pakai uang. Apakah perlu diulangi? Apakah saya punya utang fidyah sekian puluh tahun lamanya? Apakah saya punya utang zakatul fitri sekian puluh tahun lamanya? Ketika berpendapat karena peranggapan bahasa yang boleh pakai uang, jawabannya tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi, menimbang perselisihan ulama fikih Imam Abu Hanifah membolehkannya. Ya sudah, yang dulu, ya dulu, kemudian yang menjadi keyakinan sekarang silahkan diamalkan sekarang dan ke depan. Jika pakaian terkena kotoran cicak yang kering dan tidak tahu bagaimana pakaian mana yang terkena, apakah ini dimaafkan? Kering ketemu kering itu secara umum tidak najis, sehingga ya sudah. Jika saya masih menyimpan alat musik tapi tidak digunakan, apakah boleh? Menimbang belinya dengan uang orang tua, khawatir nanti ditanyakan. Kalau kemudian menilai bahasanya nanti ditanyakan itu punya mudharat yang besar, ya maka monggo, maka silakan kalau mau disimpan. Ya, dan saya sarankan disimpannya di rumah orang tua. Ya, sehingga enggak perlu tanya lagi ini. Taruh saja di pojokan gitu. Orang ibu tahu, bapak tahu, ini hasil duitnya itu bentuknya gitar listrik itu misalnya. Ya sudah gitu. Kalau dikhawatirkan nanti jika ditanyakan akan menimbulkan mudharat yang besar. Anak kami telah menikah, sempat kerja, lalu sekarang dimotivasi dan dibiayai untuk sekolah lagi. Lantas dia meninggalkan pekerjaannya karena lanjut sekolah. Dia masih kerja sampingan dengan penghasilan pas-pasan, bahkan kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya kami ingin dan sudah menjamin kebutuhan hidupnya dan anak istrinya, tanggungannya, tapi ia tetap berusaha kerja sampingan dan tidak meminta biaya hidup dari kami. Bolehkah kami selaku orang tua menyalurkan zakat mal kami untuk anak kami? Ini kapan zakat boleh disalurkan untuk anak sendiri dan sebaliknya? Zakat boleh disalurkan kepada anak sendiri jika anak tersebut gharim, jika dia punya utang dan itu untuk bayar utang. Namun jika kemudian zakat itu nanti dipakai untuk kebutuhan harian maka tidak boleh. Maka anak yang miskin orang tuanya berlimpah, maka nafkah anak ditanggung orang tua. Maka jika zakatnya dia berikan maka berarti maka dia tidak menafkahi anak. Dan ini menggugurkan kewajibannya. Ini menggugurkan kewajibannya. Maka jika pemberian zakat itu menggugurkan kewajiban, maka tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan baginya adalah memberikan nafkah untuk anaknya. cara menasihati orang tua yang menggunakan pinjaman bank dalam bisnis. Ya, ngobrol baik-baik, kemudian cari jalan untuk bisa masuk. Ya, mungkin dengan dan mungkin yang lebih masuk adalah dengan pengalaman-pengalaman orang-orang yang ya, bisnis dengan berdasarkan dari pinjaman yang bermasalah ini. Boleh jadi dalam pandangan saya sekilas, boleh jadi kalau bicara dalil dan yang lainnya tidak masuk, dan kalau kemudian berdasarkan pengalaman, maka ngejak orang yang punya pengalaman dalam bidang hal ini untuk ngobrol dengan bapak, dengan orang tua, maka mungkin itu lebih manfaat. Cara menasihati orang tua yang memberikan uang ke pejabat tertentu untuk melancarkan bisnisnya. Ya, karena ini masalahnya masalah dalil, masalah takwa, ya, maka jalannya lebih sulit. Ya, maka itu tidak kemudian ya kalau sekedar untuk menggugurkan kewajiban ya dialog, ngobrol baik-baik tentang bahaya suap dan sebagainya. Apabila seorang belum bayar utang puasa Ramadan tahun lalu, apakah tetap membayar fidyah sekali qadha? Pendapat yang tepat, dan ini mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, bayar fidyah plus qadha, qadha plus fidyah. Dalil fidyah tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, namun fatwa 17 sahabat, Ibn Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya. Kata sebagian Syafi'iyah, ada 6 sahabat yang memfatwakan hal ini. Dalam kisah penciptaan Adam, malaikat bertanya kepada Allah, kenapa menciptakan makhluk yang bisa melakukan kerusakan? Apakah malaikat bisa bingung? Ihwal pertanyaan ya, yang jelas kemudian malaikat bertanya, ya, tidak protes, hanya sekedar bertanya, dan itu berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh malaikat. Satu riwayat menunjukkan bahasanya di bumi dulu dipasrahkan kepada jin dan rusak keadaannya. Ya, maka kemudian malaikat khawatir Adam, kemudian manusia juga akan melakukan hal yang sama. Maka malaikat sekedar bertanya, tidak protes. Sebagian orang mengatakan malaikat protes. Nah, ini tidak, tidak demikian. Malaikat sekedar bertanya. Keadaan mana saja boleh melihat lawan jenis? Bagaimanakah dengan anggapan udhul kerja tim untuk boleh memandang walau sekali agar tahu anggota timnya? Maka untuk mengenali dalam transaksi hukumnya boleh. Sebagaimana boleh dan ketika transaksi jual beli dengan perempuan, dia jual beli dengan siapa, hukumnya boleh tahu siapakah yang melakukan transaksi dengannya. Misalnya dia jual beli perempuan ini, jual belinya tidak tunai, dia utang, nanti nagih sama siapa. Ya, maka jika untuk mengetahui ini harus nagih ke siapa, dia perlu kemudian melihat wajahnya, oh ini yang berhutang, maka hukumnya boleh. Ya, boleh secukupnya. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.